Manba dua bang kami Harto Tarigan. Ku tengah kam gelah ibabadu sada lagu Pertenun Berukaban. Tahu aja karek Pertenun Berukaban nih. Air seras kita mungkin kan cakla kaya. Api dengan mau pernah pergi. Si ku pergi dengan Tenunan Tanjung Langkat. Adi pakai. Dan kita perangkat-angkat. Nina, ada yang ngancur pernah kebeki. Oh, ya. Bagi kamu yang berjabatan, mainkan musiknya. Selingit, selingit.